Allah yang akan dilimpahkan keberkahan. Amin. Dan akan ada takdir-takdir baik terkait dengan rezekinya, karirnya, dan keluarganya, insya Allah. Ini bulan Muharram, bulan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Dan salah satu dari Arba'atun Hurum yang dibacakan Qori, yang suaranya indah ini. Salah satu bulan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Temanya memang saya arahkan bagaimana momentum hijrah ini menjadikan diri kita, lalu kota kita, sebab Jakarta adalah Indonesia, Indonesia adalah Jakarta. Ini orang-orang lagi sibuk sama 2019 dan energi lagi ke sana semua. Padahal yang harus dibangun adalah Jakarta dulu. Kalau Jakartanya baik, insya Allah ini merupakan pintu gerbang dan cerminan kita semua. Karenanya saya juga berkomitmen kepada Jakarta dan kepada Pak Gubernur dan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menjadikan Jakarta kita hari ini dan esok menjadi, kalau terkait sama topik, menjadi Jakarta yang manusiawi dan happy country atau happy city, menjadi kota yang membahagiakan. Ngomong-ngomong saya mau nanya nih, kira-kira orang Indonesia sekarang ini lagi bahagia apa enggak Pak kira-kira? Hah? Kira-kira orang Indonesia sekarang sedang bahagia atau tidak gitu? Hah? Indikatornya apa Pak kira-kira, indikatornya? Hah? Kan biasanya indikator bahagia itu, begitu juga indikator kemanusiaan, kan pertama secara personal, kemudian secara sosial, ya, baru kemudian kepada tetangga masyarakatnya, lalu kemudian kepada lingkungan kotanya, dan secara keseluruhan juga lingkungan negaranya. Sekali lagi saya mau tanya, Bapak bahagia atau enggak sih? Bu, sekali-kali ngecek tes di RSCM, tes bahagia atau tidak. Ada hormon, ya. Kalau itu diambil kemudian bisa dianalisis ibu sedang bahagia atau tidak. Pernah seorang pengusaha besar, saya lihat di rekening yang kelihatan di mata saya cuma 1 triliun. Satu hari ini ketika saya mencoba healing dia, kemudian tes kebahagiaan di rumah sakit, ternyata hasilnya tidak bahagia. Padahal duitnya 1 triliun. Ibu mau? Mau 1T atau mau bahagia? Ibu-ibu yang sukses, yang kita tanya dulu. Bu, mau 1T atau mau bahagia? Pasti dua-duanya, tapi enggak mau diduakan, itu susahnya ibu-ibu itu. Baik. Kalau orang Jakarta kita kira sedang bahagia atau tidak, Pak? Kalau saya lihat nilai kebahagiaan orang Jakarta 2017 versi BPS, ya enggak 5 besar juga enggak 7 besar, tapi di atas rata-rata lah gitu. Kan kalau rata-ratanya kalau tidak salah berapa tuh? 70 nilainya. Jakarta saya lihat nilainya 71,3. Ya kira-kira kelasnya Kalau di sekolah nilainya berapa kira-kira itu, Pak? Paling tinggi 75. Paling rendah 70. Kalau dapat 71? Di atas lah, pokoknya bahagialah gitu judulnya. Baik. Menjadikan Jakarta kota yang humanis dan happy city terkait dengan momentum hijrah. Saya suka kita ngobrol-ngobrol aja lah. Saya melihat wajah saya kadang-kadang wajah tegang gitu persepsinya. Padahal seorang baik-baik saja sebetulnya. Jadi lupakan masa lalu lah. Kita harus move on gitu ya. Sekarang bagaimana membangun Jakarta kota yang humanis, yang manusiawi, yang bahagia. Saya tuh kalau jalan sekarang Tamrin sampai Sudirman udah mulai bahagia. Jadi trotoarnya ya, kemudian kita udah bisa jalan di situ udah nyaman. Walaupun kita di atas kendaraan ngeliat kiri kanan tuh sudah mata sudah mulai happy ngeliatnya. Ya, cuma daerah gue aja yang belum. Apalagi kampung luar Batang atau Muara Baru sekitarnya itu. Masih ada istilahnya barangkali wilayah sprawl suburban, wilayah pinggiran yang masih belum happy, barangkali begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan usaha Bapak Ibu semua akan terjadi Jakarta yang membahagiakan buat semua manusia. Tapi yang penting orang korplinya dulu yang bahagia. Kalau orang-orang Pemda DKI, saya mau tanya nanti, saya mau sampaikan ke Pak Gubernur gitu kira-kira. Kalau orang pegawai DKI itu ukuran bahagianya apa sih yang pertama, Pak? Nanti saya sampaikan ke Pak Gubernur habis ini gitu kira-kira. Ngomong aja bebas. Tunjangan, Pak. Tunjangan. Berapa porsi satu piring kan biasanya tunjang tuh satu porsi itu ada itu tunjang ya. Yang kedua setelah tunjangan apa, Pak? Ya, gaji. Gaji, Pak. Agak takut-takut gitu biasa aja kan. Gaji, Pak. Apa? Gaji. Gaji. Tunjangan gaji. Gaji itu yang berlemak loh, Pak. Lemak itu bahaya itu, Pak, gaji itu. Kolesterol. Kalau ibu-ibu apa kira-kira, Bu? Tadi tunjangan, dua, gaji, tiga. Hah? Yang penting bagaimana pegawai Pemda DKI sehat semua gitu ya? Iya. Sehat walafiat. Baik. Kembali kepada konsep hayatan thayyibah, apa hidup bahagia atau as-sa'adah di dalam Al-Quran, sebetulnya materi tunjangan tadi, tunjang gaji yang kolesterol tadi ya, yang di sana minta tambah istri lagi. Aturan mainnya di Pemda boleh gak? Poligami boleh gak di Pemda? Hah? Boleh kalau sembunyi-sembunyi gitu. La haula wala quwata illa billah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu dulu konsep dasarnya. Bagi ingin mencari kebahagiaan, termasuk pegawai Pemda DKI hari ini yang disempatkan hadir oleh Allah, kalau ingin ada happiness sebagai seorang manusia yang beriman, sebetulnya sederhana. Man amila salihan min dzakarin aw unta. Barang siapa yang beramal salih dari kalangan laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu, Allah berjanji dengan nun taukid, nun penekanan, janjinya ini pasti terjadi. pasti terjadi. Dan terjadinya itu cepat. Cepat sekali. Karena fa di sini sebabnya bisa menjadi lil faul. Falanuhyiyannahu, akibat amal solehnya itu adalah kebahagiaan. Dan itu pasti terjadi. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada fa sebagai sebabiyah, mungkin lil faur di sini segera, ditambah nun falanuhyanna. Nah gini. Kalau bahasa kita itu apa ya, kalau bahasa Jawa Timurannya wenak tenan gitu kira. Itu artinya apa tuh? Enak banget lah barangkali. Ada nun taukid di situ. Wenak tenan gitu. Pasti bahagia. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Jadi sekarang kita sudah tahu yang membuat kita bisa happy sebagai manusia dan menyebarkan happiness kepada orang lain adalah amal saleh. Selesai deh materinya. Artinya untuk menjadikan Jakarta yang manusiawi dan bahagia, ya harus menciptakan lingkungan amal amal saleh sebetulnya. Ini bahasa Al-Quran. Dan tentu diksi-diksi Al-Quran itu sangat dalam maknanya. Saya mau contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum sempat umroh, angkat tangan. Saya doain mudah-mudahan cepat umroh. Haji udah berarti ya? Ya belum lah. Yang belum umroh saya doakan semoga cepat umroh dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan sebab amal salehnya, dengan sebab amal salehnya Allah muliakan dia pergi ke tanah suci. Amin. Ceritanya begini, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu, dan setiap masjid yang dibangun oleh Rasul selalu di sampingnya itu pasar. Dan tidak jauh dari masjid itu ada tempat tinggal. Konsep maksud saya, konsep sederhananya dulu. Jadi bagaimana hidup diselenggarakan dengan mudah, murah, hemat, dan tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan. Begitulah Rasulullah ketika hijrah. Yang pertama kali dibangun adalah bukan rumahnya dulu. Sebab happiness, happiness bagi diri Rasul dan orang beriman itu tidak dimulai dari membangun istana untuk diri sendiri. Coba dilihat, khalifah kedua Abu Bakar punya istana enggak? Enggak. Berarti bahagia enggak dia? Beda sama kita ukurannya nih. Umar radhiyallahu anhu itu menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia. Kira-kira kalau menguasai 2/3 dunia, punya rumah semasjid Fatahillah ini minimal wajar lah ya. Tapi pertanyaan saya, pernah dengar gak Umar bin Khattab punya istana kerajaannya? Gak ada. Saya ingin kita ke konsep dasarnya dulu, filosofinya. Bagaimana Rasul membangun Madinah? Ya, kok dengan cara itu? Tentu cara berpikirnya beda dengan orang modern saat ini. Yang semua ukuran-ukurannya dari yang tadi, yang kolesterol, yang yang tunjang tadi. Tapi Rasul juga tidak mengingkari bahwa dunia ini, materi itu juga sebagai perangkat happiness bagi manusia. Bahkan digambarkan di dalam hadis, hidup bahagia itu istri yang salehah seperti yang ada di sini semua. Rumah yang nyaman dan kendaraan yang nyaman. Itu tiga ukuran aspek happiness secara keseluruhan. Tapi menarik tuh, kenapa yang pertama kali istri solehah gitu. Jadi saya punya teman, dia kalau lagi jalan-jalan keluar kota gak pakai bini, seneng banget Bu. Kenapa? Ya laki-laki ini pemberani, tapi yang di rumah jauh lebih menakutkan gitu kadang-kadang. Jadi al-mar'atu salihah. Jadi istri salihah itu aset penting sebelum rumah dan sebelum kendaraan. Makanya orang yang penghasilannya haram, orang yang penghasilan haram, penyebab bencana hidup pertama kali itu tiga ini. Masalah sama istrinya, masalah tentu sama keluarganya juga, termasuk anak dan cucunya, bahkan masalah sama menantunya. Yang kedua, masalah dengan urusan rumah, fisik itu, baik dia di dalam rumah dia, maupun dia dengan tetangganya, maupun dia dengan masyarakatnya, masalah. Nah, ditambah ketiga, kendaraannya. Oke lah kendaraan itu dulu makhluk hidup, unta atau kuda. Tapi kendaraan sekarang bisa aja. Mobil mewahnya itu bisa jadi masalah sama dia itu. Mulai dari lecet, remuk, sampai nabrak orang sampai mati, atau yang berada di dalamnya bermasalah. Itu orang yang penghasilannya haram itu. Jadi happiness, happy dan unhappy as a human being. Baik, menurut data BPS, beberapa kota di Maluku, ya Maluku Utara itu tertinggi rupanya sampai 75. Ada Manado juga saya lihat di situ. Ada berapa kota? Data BPS menunjukkan seseorang itu dikatakan bahagia, pertama adalah ternyata terkait dengan kehidupan sosial orang itu sendiri. Ya, kebahagiaan itu diukur dari kehidupan sosial orang itu. Dan kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, jauh sekali pemilihan diksinya. Kehidupan sosial dengan amal saleh, kata-kata amal saleh bagi yang ingin happy, dari situlah mulainya. Pak Ibu sekalian, tahu gak kenapa surga yang paling tinggi itu surga Firdaus? Yang kedua, kenapa neraka yang paling membahayakan adalah neraka Jahannam? Tahu gak reason, rasionalisasinya di mana? Karena surga Firdaus itulah yang paling dekat jaraknya dengan Arasy, dengan singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka yang paling jauh jaraknya dengan Arasy adalah Jahannam. Jadi ukuran dekat dan amal saleh itu, amal saleh itu adalah sebuah perbuatan yang kalau semakin banyak kita lakukan, semakin mendekatkan kita dengan Allah. Itu kira-kira kriterianya. Dan semakin banyak amal salehnya, semakin dekat dengan, maka semakin bahagia. Ini rumusnya. Saya kira semua sudah tahu. Cuma mumpung bulan Muharram, fadzakir. Kadang-kadang suka gitu deh. Tergiur lagi, tergoda lagi. Maka diingatkan. Semakin sedikit amal salehnya, karena lebih apa ya, terpikat pada materi, pada angka-angka. Terpikat pada hal-hal yang sifatnya sementara, sehingga dia semakin jauh, semakin sedikit amal solehnya, semakin jauh, semakin belingsatan hidupnya biasanya. Baik, saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemda DKI. Asian Games sudah membahagiakan bangsa Indonesia dan sudah membahagiakan paling tidak Asia, insya Allah. Terima kasih kepada semua yang sudah berbuat. Tapi sayangnya gak disebut namanya. Yang disebut-sebut namanya adalah ketua panitia. Yang akhirnya menjadi ketua tim ses kan gitu. Padahal yang kerja di balik itu semua adalah, ya ini semua, Iya, orang-orang ini semua. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekarang adalah orang-orang yang berbahagia insya Allah. Dan ciri-ciri yang berbahagia dalam kinerjanya itu seperti musafir di malam hari yang berjalan di atas padang pasir. Susah banget ungkapannya. Seperti orang yang berjalan di atas pasir di malam hari, tak terdengar suaranya. Tapi esok hari, terlihat gak jejaknya. Nah, itulah bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian di Jakarta. Semoga Allah balas dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih indah lagi. Baik, sekarang naik lagi, lebih tinggi lagi. Kalau tadi seputar amal soleh dan happiness di tingkat pribadi kita, anak-anak kita. Sekarang terkait hijrah. Ini terkait hijrah. Ini karena mau naik tingkat. Jadi tadi Qori membacakan surah apa? At-Taubah ayat. Ayat 20, betul sekali. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'zamu darajatan indallah. Gitu ya. Wa ulaika humul faizun. Ini naik tingkat nih, Pak. Kalau ingin hal-hal hebat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk Jakarta kita ini, coba perhatikan diksi-diksi di dalam Al-Quran. Tadi kan versi BPS dengan versi amal saleh tadi. To the point. Untuk menuju happiness. Begitu juga tentang karir. Nah, sekarang begini. Ada pertanyaan. Apa sih maksudnya nama anjing disebut 3 kali di surat Al-Kahfi? Anjing gitu loh. Anjing ini kalau kita sebut, telinga kita dengarnya enak apa enggak enak? Banyak bahagianya atau banyak enggak bahagianya? Tergantung perspektifnya, tetapi kan ada yang berperi keanjingan, ada juga gitu. Tapi dari sisi kemanusiaan, berdasarkan fitrah yang Allah berikan kepada kita, kan sebetulnya lebih banyak enggak enaknya. Terus apa perlunya? Apa rahasianya? Apa maksud Allah menyebut 3 kali kata anjing di dalam surah Al-Kahfi? Ternyata menarik sekali. Hatta anjing pun, kata ulama yang ahli tadabur, anjing yang hina pun kalau dilekatkan dengan orang yang saleh, itu anjing pun akan naik statusnya. Sehingga Quran pun menyebutnya sampai 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu semua saleh dan salehah di Jakarta ini, ya kota Jakarta juga akan saleh dan saleh. Di tangan Bapak dan Ibu, ya penduduk Jakarta semua atau semua yang datang ke Jakarta juga akan naik statusnya dengan kesalehan itu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan ini lebih tinggi lagi. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini kalau ayat ini dipelajari, insya Allah keluar dari sini, karirnya akan melesat insya Allah. Dunia akhirat. Tapi gak tahu, pakai batik yang ini atau batik yang lain, saya tidak tahu. Allah yang maha tahu. Dan siapapun yang punya masalah dengan karir dan hidupnya, siapapun yang punya masalah bahkan dengan rumah tangga dan anak-anaknya, kalau ayat ini dipelajari baik-baik, dalam surah At-Taubah 20, Anda akan menjadi seseorang yang luar biasa setelah ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Allahu Akbar. Saya format dulu otaknya dulu. Ya, kalau anjing dilekatkan kepada orang yang soleh, status anjing naik. Sekarang bagaimana kalau sesuatu itu dilekatkan dengan nama Allah, naik gak? Contoh Baitullah, bait dan Allah, Baitullah. Jadi mulia gak itu? Padahal dulunya apa itu? jangankan buat rekreasi sebagai destinasi wisata, Nabi Ibrahim aja awalnya enggak pede-pede banget usai meninggikan Ka'bah yang bangunannya tidak presisi itu, tingkat akurasinya, dan bahannya cuma tumpukan dan di atasnya ditutup dengan kain. Dan untuk mencapai tempat di mana lembah itu lembah yang sangat tandus, enggak menarik sebetulnya. Tapi cari kota di muka bumi yang 24 jam hidupnya seperti Mekah, ada enggak kira-kira? Jangan ditambah dengan plus ibadah dan ketaatan, jangan. Yang hidup aja dulu, kota yang 24 jam ramai hidup seperti kota Mekah. Kira-kira gara-gara apa itu kota Mekah seperti itu? Gara-gara Ka'bah. Ka'bah itu kan cuma batu, apa masalahnya di situ? Bait Allah. Baitullah. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya di dalam Al-Qur'an itu di antara kita semua yang karirnya mau bagus, kalau statusnya sudah menjadi abdullah, abdi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, itu tinggi banget. Jika seseorang sudah Allah lekatkan dengan namanya hambaku, abdi, ini karirnya akan bagus. Dan setelah pensiun pun gak banyak masalah. Sebab saya kasihan ngeliat pejabat-pejabat sekarang udah pensiun tapi masih bolak-balik. Apa meja hijau oleh KPK lagi, apa gak stres itu. Yang namanya orang tua udah pensiun, nginget-nginget file masa lalu, nginget-nginget meeting kan udah lupa. Iya gak? Na'udzubillah deh, mudah-mudahan gak ada yang kayak begitu. Udah pensiun, waktunya menikmati hidup, waktunya bahagia, tapi mesti bolak-balik KPK, bolak-balik meja hijau. Wah, belum lagi nanti turunannya. Ya, gara-gara kelakuan bapaknya yang pensiunan atau ibunya yang pensiunan ini, turunan dan keluarga besarnya, jadi distrust publik terjadi. Hukuman sosial terhadap keturunannya ini jadi masalah besar gitu ya. Padahal berapa sih keduniaan yang diperolehnya itu? Inilah manusia, kalau sudah jauh dari Allah itu, maka keburukan-keburukan itu dibalik oleh setan matanya menjadi sebuah kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jadi dari sini mulainya kalau ingin membangun segala sesuatu di dalam diri. Jadi misalnya siapa saja di antara kita dengan semua masalah hidupnya, siapa saja termasuk saya, adalah sederhananya begini, perbaikin sholat lu dulu deh, lu perbaikin sholat lu. Sederhananya gitu kira-kira. Jangan mulai dari mana-mana. Enggak usah dulu masuk ke wilayah-wilayah yang terlalu lobi si ini, deketin si itu, jilat si ini, injak si itu. Ya, karena ada orang yang lidahnya licin, tumitnya tebel. Karena ke atas, jilat ke bawah, nginjek. Ada gak manusia tipe kayak gitu? Lidahnya licin, tumitnya kapalan. Ini biasanya orang yang keliru mencari karir. Padahal hidup itu sederhana, sederhana sekali. Apalagi menjadi seorang pegawai kan sebetulnya konsepnya sederhana, services saja sebagai seorang pelayan publik. Allah pasti tahu kok, Allah pasti tahu. Saya ini pernah duduk dengan petinggi negeri ini. Sebetulnya lagi saat itu lagi agak-agak nggak bagus hubungannya, tapi tiba-tiba ngobrolan ngelantur. Ngelantur. Ketika obrolan ngelantur tanpa sengaja, si pimpinan tertinggi ini bilang, saya tuh punya anak buah, saya salut sama dia. Gitu. Tiba-tiba aja. Urusan mudik sampai lancar. Diceritakanlah. Dia itu sampai enggak pulang selama dia ditugaskan memperlancar urusan mudik. Ini bukan di DKI ceritanya. Di luar DKI saya cerita. Itu menjadi lancar, kalau DKI berarti dishub di sini. Diceritakanlah dengan budget yang serendah-rendahnya dan dengan lancar selancar-lancarnya. Menurut perhitungan dia, ini karena orang ini saleh, si bos ini. Kayaknya enggak mungkin dia bisa memperlancar arus mudik dengan cara begini. Usut punya usut, akhirnya dia sendiri yang nyeletuk. Orang itu soleh banget. Kayaknya malaikat yang nolong dia tuh. Ini nih, kalau kelas-kelas pegawai biasa, wah anggarannya gede nih. Dan banyak proyek di situ. Tapi bapak ini, saya sebutkan bapak ini, karena memang komitmennya sebagai seorang pelayan publik, tulus seperti orang yang berjalan di atas padang pasir, di malam hari yang tak terdengar suaranya, tapi jejaknya pasti terlihat pada saat siang. Ya Allah dengan kuasanya nolong dia. Dan itu karirnya bagus sekali. Untuk posisi seperti dia sebetulnya, wah harus nyogok sana. Ini saya gak bicara di DKI. Harus jilat sana, harus bayar sekian, harus siapin sesajen begini dan begitu, harus menjual akidah, harus melacur intelektual. Tetapi dengan izin Allah, itu orang apa ya, karena di atas dia cuma Allah, dan mudah-mudahan Allah sudah mengangkat dia menjadi walinya. Coba bayangkan, dari sekedar Abdullah kalau dinaikkan menjadi waliullah. Bisa gak kira-kira pegawai Pemda jadi wali Allah? Walaupun gak pakai sorban yang untel-untelnya jidat hitam, untel-untel putih gitu. Congornya kayak, susah nyebutinnya. Untel-untelnya putih, jidatnya hitam, congornya kayak apa gitu, saya gak nyali. Percayalah, orang kayak gini gak dapat apa-apa. Iya, saya berani ngomongin, demi Allah saya bersumpah. Karena ayatnya jelas. Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan pernah loyal sama yang zalim itu, jangan. Lu mau pasang badan, mau pasang kepala, mau pasang lotre, pasang apa aja deh. Enggak dapat apa-apa. Hari ini mungkin lu bisa dapat gituan. Dapat mobil mewah, dapat rumah mewah, dapat perempuan dilindungi, kasusnya ditutupin, besok-besok. Enggak ada yang bisa lolos dari hukuman Allah, betul? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ini maaf, tadinya saya mau agak cepat, tapi energinya membuat saya harus berbicara ini dulu sedikit. Bapak ibu sekalian, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka hijrah terus menerus, hajaru. Hajaru itu berarti bukan tobat umat, tobat umat, tobat. Itu bukan hijrah namanya. Makanya di sini bukan hajaru, bukan kata kerja, tapi ada lam di sini. Hajaru. Dan orang yang hijrahnya terus menerus, terus menerus, terus menerus hijrah. Alladzina amanu wa hajaru. Ditambah lagi, wajahadu. Dan terus bersungguh-sungguh, dan terus berjihad-jihad, terus tidak pernah berhenti. Bi amwalihim wa anfusihim. Beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan nyawanya. Ulaika a'zamu darajatan indallah. A'zamu darajatan indallah. Mereka lah yang paling tinggi rewardnya. Mereka lah yang paling tinggi rewardnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimampukan bisa begini. Ini pakai perlu niat dulu. Kalau di sini pun mendengarnya juga masih nggak pede-pede banget. Kira-kira bisa nggak gue kayak gitu ya? Tidak jadi. Itu buruk sangka sama Allah namanya. Insya Allah Bapak dan Ibu menjadi pegawai Pemda DKI tapi bisa menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa. Nggak mesti pakai peci, nggak mesti pakai untel-untel. Tapi memiliki integritas sebagai seorang pelayan publik. Bekerja siang dan malam karena Allah. Untuk menjadi orang yang bermanfaat sebesar-besarnya kemanfaatan diberikan kepada publik. Orang yang tidak melacur untuk sebuah jabatan dan pangkat. Orang seperti ini, a'zamu darajatan indallah. A'zam. Apalagi kira-kira yang lebih dari itu, kosakata yang pas. Udah deh Bapak Ibu sekalian, tinggal niat aja hari ini. Tinggal niat aja hari ini. Mudah-mudahan saya bisa termasuk orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Dan ujungnya udah jelas. Endingnya jelas. Faizun. Bukan cuma di dunia dia sukses. Sampai akhirat. Nih, menurut Bapak dan Ibu, saya ditawarin jadi Jurkamnas sebagai tim ses inti. Kalau saya bilang iya, kira-kira minimal kalau pasangan yang saya jadi Jurkamnasnya, saya dapat apa kira-kira? Nah, minimal komisaris lah ya. Hah? Ya, Jurkamnas yang A gitu atau yang B. Sebetulnya dilirik sama dua-duanya. Ambil jangan. Pasti tergantung Jurkamnasnya siapa nih kan gitu. Kelihatan juga lo pada ya. Baik. Tapi saya pikir ada jalan yang lebih mewah buat saya. Saya sudah terlanjur mengambil jalan dakwah. Dan saya sudah terlanjur mematok di diri hidup saya itu untuk diambil yang ini gitu loh. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya sudah terlanjur memilih jalan hidup saya adalah surat Yusuf 108. Karena terang banget. Karir gue itu jelas banget ke depan. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Di atas jalan ini aku akan menyeru manusia. Tapi kan kalau jadi Jurkamnas kemudian menang, apalagi masuk tim ses inti, ya minimal jadi menteri lah ya. Urusan memperawani wanita misalnya. Gitu ya. Tapi karena saya pikir ada jalan yang lebih konkret, yang surganya lebih jelas, lebih happy, gitu-gituan tuh apa gitu-gituannya. Soal-soal keduniaan itu gak terlalu juga mengusik. Karena mungkin pilihan hidup sudah saya tentukan. Kebetulan saya juga pernah baca tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dunia itu like a shadow. Dunia like a shadow. Saya berdiri di sini. Mana bayangan saya? Ini ya, kalau saya menghadap ke sana, menghadap cahaya, di sana cahaya, bayangan berarti di belakang saya. Coba pahami dulu baik-baik. Saya bilang begini ya, saya menghadap cahaya, bayangan, sebetulnya saya perlu bayangan apa enggak sih? Dalam hidup saya sendiri, yang saya sedang menghadap cahaya, saya perlu bayangan apa enggak? Enggak. Tolong jawab dengan tegas. Kita butuh gak sama bayangan? Enggak kan? Dan ada yang pernah bisa mengganti warna bayangannya sendiri? Dari hitam menjadi warna apa gitu? Ada. Dunia like a shadow. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia yang membuat kamu tertarik? Harta, tahta, dan waria. Kan yang wanita suka pria juga. Supaya dua-duanya, lain lagi musim LGBT ini memang. Ya, karena undang-undang keadilan dan kesetaraan gender ini dananya gede. Ya, banyak yang tertarik untuk jadi LGBT juga. Gara-gara duit aja. Dunia. Ada gak orang yang bisa merubah bayangannya sendiri? Dari hitam menjadi putih gitu. Gak mampu kita ya. Dunia like a shadow. Sekarang saya berpikir untuk mengejar bayangan saya. Jika itu dunia. Kapan saya bisa tangkap bayangan saya sendiri? Dunia like shadow. Ketika saya kejar dia, cepat-cepat saya kejar, kapan saya bisa peroleh dia? Tidak akan pernah kau dapati. Dunia like shadow. Ketika kamu berjalan menuju cahaya, dia mengikuti kamu atau tidak? Kemana kamu pergi? Nah, dunia like shadow. Happiness. Happiness itu sebetulnya, saya tahu kapan Bapak ini menjadi orang yang bahagia. Sederhana. Kalau keinginannya terpenuhi, bahagia enggak? Saya tahu kapan Bapak bahagia banget, saya juga tahu. Kalau yang Bapak Ibu dapatkan lebih dari yang diharapkan, lebih dari yang diinginkan. Kira-kira yes-nya gimana itu? Ketika tadi minta tunjang berapa? 2 porsi. Ini minta gaji berapa? Satu tusuk gaji semua. Masalah gitu. Ya. Ternyata yang Anda dapati adalah ternyata 10 tusuk gaji gitu. Semua. Yes-nya kayak apa kira-kira? Yes gitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, happiness. Jadi saya berkepentingan untuk dari orang kita dulu. Yang disebut bahagia itu kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan bahagia banget kalau mendapatkan lebih dari yang, saya juga tahu kapan ibu-ibu susah. Tadi kan maunya bapak-bapak nih, ya maunya ibu-ibu juga gampang nebaknya sebetulnya. Bu, tolong jawab. Benar apa salah? Kesalahan terbesar suami itu adalah egois. Benar atau salah? Kok takut-takut gak ada lakinya di sini? Jawab ya, benar apa salah? Kesalahan terbesar bapak-bapak nih, semua bapak-bapak nih, tahu gak? Di mata bini, apa sih kesalahan lo? Gitu kira-kira. Kita tanya sama dia. Ntar dulu. Kesalahan terbesar suami di mata istri yang paling tinggi adalah egois. Padahal dia yang egois. 2. Yang kedua ini namanya juga nomor 2. Banyakan betulnya yang bilang salah sedikit. Ini survei nih Pak. Kesalahan terbesar seorang istri, seorang suami di hadapan istri adalah pelit. Betul atau salah? Ibu, saya lagi diagnosa sebetulnya. Kalau yang dia diagnosa juga gak jelas, kan susah ngasih solusi. Toh, jawab gak ada masalah kan. Saya juga minta yang jujur-jujur aja, gak usah bohong. Kesalahan terbesar suami yang kedua adalah pelit. Kadang iya dikit, tapi ada yang begini-gini juga nih. Yang gaknya dikit lah, rata-rata. Bu, sebetulnya menghadapi hidup ini gampang, apalagi menghadapi laki. Ngarepin suami itu makhluk yang paling blon itu suami. Cuma ibu aja gak sabar. Nih lihat di blonnya suami, lihat. Pak, ya, seandainya istri bapak juga sudah bekerja dan punya gaji sendiri. Saya mau tanya, harta suami adalah juga harta istri, setuju? Setuju. Blon gak? Sekarang saya balik. Bu, ibu kan kerja nih. Ngurus suami cuma subuh sama malam kan? Itu juga kalau gak ngantuk. Iyalah. Iya aja dulu ya. Kan udah punya penghasilan sendiri nih. Oke, kita balik. Harta istri adalah juga harta suami. Pertanyaan saya, siapakah yang egois? Sudah, sampai sini dulu. Sebetulnya hidup ini, apa yang membuat kita enggak bahagia adalah kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan dasarnya sederhana. Dan yang kedua, saya tahu kapan hidup kita sangat-sangat tidak bahagia, kalau ternyata yang kita dapatkan melebihi dari yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Berarti kata kuncinya di mana? Kalau bahagia adalah mendapatkan yang kita inginkan, dan sangat bahagia kalau mendapatkan lebih dari yang diinginkan, maka kata kuncinya apa? Keinginan. Ya, keinginan. Nah, baik. Menjadikan Jakarta kita Jakarta yang bahagia dan manusiawi, tentu harus berangkat dan mencari tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, cuma kadang-kadang nih bapak-bapak ini, apalagi kalau udah studi banding ke Amerika, Amerika, Amerita, Amerini, Amerika siapa lagi gitu, kadang-kadang lupa sama keinginan masyarakat. Karena si pejabatnya maunya orang Jakarta kayak, ini sering terjadi benturan gak? Sederhana saja sebetulnya. Loh, yang mau kita bahagiakan manusia New York atau manusia Jakarta? Kalau kita berpikir dari hal-hal yang sederhana sekarang, banyak proyek-proyek yang kelihatannya prestisius akhirnya mangkrak. Studi bandingnya ketinggian. Lupa sama saya ini sebetulnya kemarin marah-marah di 212 itu. Korban panjang sebetulnya. Saya bocorin rahasianya ya. Makanya kenapa belakangan saya gak terlalu ribut-ribut soal politik 212, saya gak terlalu banyak masuk. Karena saya sendiri gak punya syahwat terlalu jauh lah untuk itu. Makanya istimewa-istimewa saya juga gak ikut. Karena ya sudahlah, kita bagi tugas. Sudah ada yang mikirin politik, masa semuanya ke politik, kan harus ada yang juga ke bulitik gitu. Atau pak litik gitu, ini politik semua. Begini, saya ini itu yang namanya Pluit, Muara Karang, tempat gue main bola dulu. Muara Karang itu tempat, jadi untuk motocross saya pakai BMX itu. Setiap musim barat istilah kami untuk nelayan Jakarta Utara, itu kalau musim barat itu masa paling indah. Pasir putih mulai dari Ancol, Lodan, sampai ke Muara Baru itu dulu. Saya sama bapak saya bikin perahu di situ. Dan saya belajar sepeda di atas pasir putih. Apalagi kalau ombak kencang, wah bahagia banget. Karena apa? Itu kerang yang gede-gede yang di Ancol harganya mahal itu di restoran apa namanya? Bandar Jakarta tuh. Kita bisa berkarung-karung dulu itu. Nikmat sekali kita mendamai hidup di situ. Dan ada empang di belakang rumah saya itu. Di belakang rumah saya empang semua. Jadi happy kita pada saat itu. Saya tuh belajar berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Loncatnya dari perahu pinisi. Itu jernih dulu, enak di situ. Saya sama bapak saya jualan air laut ke akuarium. Dan saya sering main di situ. Tiba-tiba main bongkar aja. Terus kampung di mana kita hidup di luar Batang yang sudah ratusan tahun itu main sikat aja. Padahal kita sama peluit itu sudahlah lakum dinukum waliyadin. Walaupun kita dapat air lebih mahal dari peluit, lebih mahal. Alhamdulillah badan saya sehat karena sering dorong gerobak dulu waktu kecil. Untuk bisa dapat air kita di luar Batang itu, saya harus dorong gerobak tiap malam ke daerah Bakti situ, dorong tiap malam. Alhamdulillah kaki saya kapalan itu. Air kita lebih mahal daripada orang Muara Karang, orang Pluit, lebih mahal. Wah, listrik kita apalagi kacau lah. Selalu jadi korban. Dan semua hilang. Ya tapi sudahlah. Mungkin karena kita kurang pendidikan, kalah bersaing. Tapi apakah sistem seperti ini? Apa sistem seperti ini yang keberpihakan kepada orang-orang miskin, orang-orang pinggiran ini terus begini? Sampai sekarang pun saya pikir kalau mereka dibikinin toren air aja gitu, akhirnya apa yang mereka lakukan? Terpaksa mencuri. Terpaksa curi air pump. Gimana coba? Kalau gak gitu, mahal. Saya juga udah nasihatin berulang-ulang, jangan nyuri, tapi penghasilan. Harga solar untuk melaut, apalagi pasca timbal semua. Saya ingat banget dulu, kalau disuruh sama ibu saya cari kerang hijau, wah saya suka banget. Saya tinggal nyelam ya ke bawah perahu-perahu atau bagan-bagan yang sedang sandar, itu bisa berkarung-karung dapat kerang hijau itu. Kerjaan saya waktu kecil dulu itu. Jadi ibu saya bahagia sekali kalau saya pulang bawa kerang. Kalau sekarang gak berani saya makan kerang Jakarta ini. Karena limbah industri. Orientasi pembangunan sudah keluar orientasinya pada keinginan masyarakat Jakarta. Industri-industri menjadi target dan bukan happiness. Para pejabat ini tidak membangun kotanya untuk membangun happiness, tapi GDP, GDP, GDP, GDP, per kapita, per kapita, per kapita. Uang, uang, uang, uang, materi, materi, materi. Akhirnya terperangkaplah kita semua pada kehidupan seperti ini. Beda dengan Tibet. Tibet sekarang, kalau ada orang mau pariwisata ke sana, dibikin antri. Gak boleh semua yang mau pariwisata bisa masuk. Ada kuotanya. Dan untuk membatasi orang yang mau wisata ke sana, caranya hotel dibikin mahal. Paling murah $200. Paling murah hotel di sana. Dan Anda dapat kayak orang mau pergi haji itu. Mereka rela hidup berdampingan dengan air, dengan hutan, dengan hewan. Kehidupan spiritualitas mereka begitu terjaga, walaupun agamanya bukan agama Islam. Artinya insya Allah kota kita akan menjadi kota yang humanis, kota yang membahagiakan, kalau kita-kitanya sendiri, para penyelenggaranya nih, sudah menjadi manusia, bukan menjadi materi. Kalau kita-kitanya sudah bahagia, maka mengajak orang lain pun dengan cara yang membahagiakan. Saya pikir ayatnya satu aja hari ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kita akan menang insyaallah. Maaf kalau saya agak curhat tadi. Lama proses ini. Teman-teman sebaya saya yang menjadi dekan di UI, di luar Batang dulu itu, kita sering duduk. Yang menjadi jenderal, teman-teman saya, kita duduk. Bagaimana nasib ini? Makanya ketika terjadi gelombang protes dari masyarakat, itu adalah sebuah proses panjang bagaimana pembentukan manusia. Terutama di pinggiran-pinggiran Jakarta ini, mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan. Air mereka lebih mahal, padahal itu kebutuhan pokok. Yang harusnya orang-orang miskin itu mendapatkan privilege. terutama untuk kehidupannya. Akses mereka untuk mendapatkan ekonominya, mendapatkan pekerjaannya, harusnya enggak boleh lebih dari 500 sampai 1000 meter maksimal jarak dari rumah mereka sampai ke tempat akses mereka mendapatkan ekonomi, harusnya tidak boleh lebih dari 1000 meter sehingga kos bisa ditahan, energi juga menjadi hemat. Ini kalau orientasinya memanusiakan, kalau orientasinya membahagiakan, sehingga terciptalah kemudahan-kemudahan. Tapi sekarang orientasi sudah terlalu jauh, arahnya ke industri, materi, kapitalis. Percayalah, nggak dapat apa-apa selain kita hanya menjadi jajahan negara-negara kapitalis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan karirnya baik-baik semua, dan mudah-mudahan keluarga juga dibahagiakan semua. Semoga Allah hijrahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak-bapak sekalian, dengan kondisi seperti ini memang tidak mudah bagi Bapak-bapak sekalian. Tidak mudah bagi Ibu-ibu sekalian menjalani hidup, memanusiakan Jakarta dan membahagiakan orang Jakarta. Karena kita sudah terlanjur berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar. Tapi insyaallah kalau orang-orang di ruangan ini adalah orang-orang berjihad di jalan Allah dengan usahanya, dengan jabatannya, dengan karirnya, dengan harta, bahkan dengan nyawanya, untuk memanusiakan Jakarta, memanusiawikan Jakarta dan membahagiakan Jakarta, Allah akan balas. Allah akan balas kepada mereka-mereka semua menjadi orang-orang yang didekatkan hidupnya dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini sedikitnya merubah kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakalhamdu kama yambagi li jalali wajikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالنا وأنفسنا في سبيلك يا الله لننال أعظم درجة عندك يا الله ونكون من الفائزين يا الله. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memanusiakan sesama hamba kami, sesama hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kota kami, kota Jakarta, kota yang membahagiakan semua manusianya dan membahagiakan orang-orang yang datang ke kota ini. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menjalankan amanah dan untuk tetap amanah dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepada iman, rasa nikmat menjadi orang beriman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan-hiasan keimanan dan bencikanlah kami kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Kami hambamu yang lemah, kami hambamu yang bodoh, kami hambamu yang sudah terlalu lama sesat. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbing perasaan kami, bimbing keinginan kami, bimbing fikiran kami, bimbing langkah kami ya Allah di jalanmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami juga sudah terlalu lama menganiaya diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan dan rahmatmu, jadilah kami orang merugi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, mohon maaf. Saya cinta Bapak Ibu sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya siap untuk mendukung apa saja menjadi program-program yang terbaik buat Jakarta kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.